Mitra bisnis, salah satu faktor yang membuat belum optimalnya implementasi dari konsep Sistem Jaminan Sosial Nasional atau Social Security System di tanah air adalah sangat besarnya sektor non-formal dibandingkan dengan sektor formal yang ada di negara kita. Untuk membahas mengapa kendala dari sektor non-formal bisa berdampak sangat signifikan bagi implementasi dari amanat Undang-Undang Dasar ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Pak Quick, salah satu kendala dari implementasi sistem jaminan sosial adalah sangat besarnya sektor non-formal di negeri ini. Nah, jika kita akan mengefektifkan sistem ini, kita harus mulai dari mana, Pak? Menurut saya mulailah dari sektor formal dulu, sehingga semua buruh dari sektor formal itu kena ini jaminan ini. Yang tidak terjangkau ya dari pajak, dari APBN. Contoh konkretnya sudah ada, puskesmas gitu. Jadi kita memang tidak bisa segera memulai perbaikan jika kita memang hanya berkutat pada masalah besarnya sektor non-formal saja ya, Pak Quick? Iya. Di sini kan banyak sektor non-formal yang besar. Jadi bagaimana kita bisa memungut premi dari mereka? Kan nggak bisa. Kalau sistem jaminan sosial itu yang mendapat manfaat bayar premi walaupun sedikit. Nah, kategori sektor non-formal itu apakah termasuk pengusaha warteg misalnya, Pak Quick? Iya, bukan hanya itu lah. Ini yang tukang sampah gimana? Pemulung gimana? Banyak sakit itu malah. Tapi Pak, jika itu termasuk pada para pemulung yang notabene hidup dalam garis kemiskinan, bukankah idealnya memang menjadi tanggungan negara, Pak? Iya, memang. Tetapi jaminan SJFN itu adalah sebuah jaminan di mana mereka harus bayar premi. Nah, ini kan nggak bisa. Di Indonesia, di negara lain, bisa semua, karena semua formal. Ya, kalau sektor non-formal, ya udah, ambil dari pajak saja. Kenapa tidak seluruhnya saja dibiayai oleh pajak, Pak Quick? Tidak, ya pajak, akan tapi pajaknya khusus. Jadi, ya premi wajib itu kan pajak tentunya. Lantas, kenapa tidak dibebankan kepada seluruh sektor usaha yang jumlahnya sangat banyak, Pak Quick? Ya terlampau berat dong, sudah bayar pajak biasa, bayar pajak itu dikenakan memang. Tetapi sedikit 0,5% itu. Tetapi yang bersangkutan kan besar sekali jumlahnya, buruh itu juga harus menanggung dari gajinya. Demikian Quick Yanggi, saya Dinda Natasha.